Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dakwah merupakan amalan yang mulia. Bahkan disebutkan sebagai ibadah yang amat agung. Ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk ibadah yang teramat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berkiprah di dalam ad-da'watu ilallahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun mendorong, memotivasi agar hamba-hambanya yang beriman kepadanya menunaikan tugas mulia ad-da'watu ilallahi ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berkiprah di dalam dakwah, menjadikan hamba-hambanya yang beriman kepadanya kemudian bergelut di dalam dakwah itu sendiri, maka mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai ahsanun nas qawlan, sebaik-baik manusia dalam perkataannya. Demikian juga ad-da'watu ilallah merupakan bentuk amalan yang termasuk paling utama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia beramal soleh, dan ia pun menyatakan, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka dakwah, ad-da'watu ilallah merupakan tugas mulia. Para anbiya, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala adalah sosok-sosok hamba-hamba Allah yang menunaikan tugas mulia ini. Siapa yang berkiprah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud berdakwah, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mewarisi tugas kenabian, yaitu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berdakwah, ad-da'watu ilallah, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, merupakan salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap muslim yang sudah mukallaf. Seorang muslim yang telah aqil balig dan memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk berdakwah, maka ia terkena kewajiban tersebut. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwasannya seorang muslim yang telah aqil balig, yang telah mukallaf, yang telah terkena kewajiban untuk menunaikan syariat-syariat Allah, maka ia diperintahkan untuk berilmu. Ia diperintahkan untuk beramal dengan ilmu yang ia dapatkan. Dan ia diperintahkan untuk berdakwah. Untuk selanjutnya, ia pun harus bersabar menghadapi berbagai rintangan, berbagai kendala ketika menunaikan tugas-tugas mulia tersebut. Karenanya, seseorang yang berkecimpung di dalam dakwah tentu merupakan orang-orang pilihan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan fadilah, karuniakan keutamaan kepada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang ia pilih untuk senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yusuf ayat 108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. 'Ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah. Aku mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah, yaitu atas dasar ilmu. Saya, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, dan tiadalah saya termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Di dalam surat Yusuf ayat ke-108 ini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, kalimat wa manittaba'ani 'athfun 'ala ad-dhamir fi ad'u ila Allah. Kalimat wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, ini terkait dengan dhamir, kata ganti yang ada di dalam ad'u ilallah. Aku menyeru ke jalan Allah. Aku menyeru ke jalan Allah maksudnya adalah saya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama siapa? Wa manittaba'ani, bersama orang yang mengikutiku. Orang yang mengikutiku adalah orang yang juga bergerak, yang juga berkiprah, yang juga menunaikan tugas sebagaimana tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam ayat ini disebutkan ad'u ilallah. Aku menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang juga menunaikan tugas untuk mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan, fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam humud du'atu ilallahi ta'ala. Di dalam ayat tersebut, kata beliau rahimahullah, di dalam ayat tersebut terkandung dalil, terkandung petunjuk. Sesungguhnya atba'ahu sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, humud du'a. Mereka adalah para da'i. Da'i yang mengajak, menyeru ilallahi ta'ala. Da'i yang mengajak ke jalan Allah ta'ala. Sehingga dengan surat Yusuf ayat ke-108 ini, bagi orang-orang yang mengakui bahwasannya dirinya adalah termasuk pengikut orang-orang yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdakwah, menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang kita emban adalah dakwah yang mulia, dakwah yang teramat agung. Karena yang kita dakwahkan mengajak manusia kepada at-tauhid, mengajak manusia untuk memerangi asyirk, mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai untuk ittiba, untuk mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah yang kita serukan adalah untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan muhdatsat, sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataupun oleh para sahabat yang lainnya. Maka dakwah kita adalah dakwah yang mulia. Dan yang menjadi pedoman kita adalah mereka salafun salih, orang-orang saleh kita yang terdahulu. Karena sungguhnya mereka adalah tiga generasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa kita jadikan rujukan, untuk senantiasa kita jadikan pegangan, contoh, teladan di dalam berdakwah ini. Kita merujuk kepada pimpinan umat, orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah rujukan utama kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang patut untuk diteladani, yang patut untuk dicontoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Dan kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dibimbing dengan wahyu. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau tidak memerintahkan atas dasar hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar wahyu. Maka dakwah kita pun merujuk kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik kurun, ya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masa atau pada kurunku, pada masaku, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki keutamaan, yang memiliki sifat udul, adil, tidak berkhianat terhadap amanah, yang senantiasa jujur di dalam keimanannya, yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya yang akan membenci para sahabat. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah yang membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, yang mengatakan sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Hanya orang-orang yang memiliki haqd, penyakit di dalam hatinya terhadap Islam dan kaum muslimin, yang akan menjatuhkan martabat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akan mengatakan kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang tidak patut, tidak memiliki kehormatan, pezina. Hanya orang-orang Syiah Rafidhah yang melakukan perbuatan keji semacam itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kau cela, jangan kalian cela para sahabatku. Namun demikianlah akidah, demikianlah keyakinan kaum Syiah Rafidhah yang senantiasa menjelek-jelekkan, mencemarkan nama baik para sahabat, menjatuhkan kehormatan para sahabat, dan bahkan memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup semasaku, yaitu maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, "Tsumman ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Kemudian menyebutkan, "Tsumman ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Tiga generasi inilah, tiga generasi utama yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khairun nas, yaitu sebagai manusia-manusia terbaik. Dalam lingkup inilah kita berdakwah, kita mengajak manusia untuk kembali merujuk kepada apa yang telah diajarkan oleh sebaik-baik manusia, oleh orang yang terbaik pada masanya, yaitu tiga kurun tersebut. Dalam lingkup inilah kita berdakwah. Kita mengajak manusia untuk senantiasa berada di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Demikian juga para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga para tabi'in kemudian mengajarkan kepada atba', para pengikut tabi'in, dan seterusnya. Sampai kepada para a'immah, sampai kepada para ulama sekarang, yang mereka adalah imam dari kaum muslimin. Demikianlah kita mengikuti, kita berdakwah, mengikuti jejak mereka. Karenanya dakwah kita adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 108 ini, ala basiratin, yaitu atas dasar basirah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam salah satu risalah beliau menyebutkan bahwasanya ala basirah, yaitu atas dasar ilmu syar'i, dan beliau pun menyebutkan pula atas dasar mengetahui keadaan mad'u yang ia dakwahi. Sehingga seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata berbekal dengan ilmu syar'i, tetapi ia pun berbekal dengan pengetahuan yang mencukupi terhadap keadaan orang-orang yang didakwahi. Hal ini berdasarkan riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada sahabat yang mulia ini, ya, di antara pesannya menyampaikan bahwasannya, ya, orang yang akan engkau datangi di dalam dakwah tersebut adalah mereka dari kalangan ahlul kitab. Ya. Pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ini, ya, dijadikan dasar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya seorang da'i ilallah perlu juga mengetahui siapa yang akan didakwahi. Ya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, memberitahu kepada sahabat yang mulia bahwasannya orang yang masyarakat yang akan engkau datangi, yaitu di negeri Yaman, adalah mereka dari kalangan ahlul kitab. Dengan demikian, ya, mengetahui terhadap keadaan mad'u, keadaan orang yang didakwahi, itu menjadi pegangan bagi setiap du'at ilallahi ta'ala. Di dalam dakwah ini pun, dakwah yang mulia ini, tentu selain dari apa yang tadi disampaikan bahwasannya kita merujuk kepada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kita adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekumpulan orang, yang memiliki tugas yad'una ilal khairi, menyeru, mengajak ke jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Bil hikmah, dengan pedoman kepada Al-Quran, was sunnah, bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf umat ini. Ini adalah al-hikmah. Dan dengan cara nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusi dengan cara yang terbaik pula. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ad-da'watu ilallahi taala. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan sebelum maghrib tadi, sebelum maghrib ini, sedikit mencerahkan bagi kita, memberikan pencerahan kepada kita, dan ba'da maghrib nanti insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.